Jangan takut menjadi Indonesia. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk menjaga budaya bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Merauke, berjajar pulau-pulau, kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Kami anak Melayu, asli Indonesia. Ini lagu pramuka, made in Indonesia. Made in Indonesia.